Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana idza qa'ada litashahhudi wad'a yadahu al-yusra 'ala rukbatayhi yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada 53 wa ashara bi isbi'ihi as-sababa rawahu Muslim wa fi riwayatin wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara billati 'aqaba al-ibham. Hadis yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza qa'ada litashahhudi, bila beliau duduk untuk tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Baik tasyahud akhir ataupun tasyahud awal. Wa doa yadahul yusra, maka beliau meletakkan tangannya yang kiri ala rukbati al-yusra. Meletakkan tangannya yang kiri pada lutut yang kiri. Wal yumna ala al-yumna. Kemudian tangan kanan diletakkan pada lutut kanan. Wa aqada 53, kemudian beliau membuat simpul 53. Wa asyara bi isbi'ihi as-sababa, kemudian memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika beliau duduk dalam keadaan tasyahud, meletakkan tangan kiri di lutut kiri atau paha kiri, tangan kanan di paha kanan. Kemudian membuat simpul 53. Ya. Wa asyara bi isbi'ihi as-sababa, kemudian memberi isyarat dengan telunjuk jari. Jadi membuat simpul 53, wallahu alam ya. Ini 53. 53. Kemudian memberi isyarat dengan telunjuk. Kemudian penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, هذا الحديث فيه صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه شريفتين على الفخذيه في التشهد الأول والثاني. Hadis ini di dalamnya mengandung sifat, yaitu tata cara meletakkan kedua tangan beliau yang mulia di atas kedua paha beliau di tasyahudi, dalam posisi tasyahud, membaca tahiyat, at-tahiyat atau tasyahud al-awwal wa tsani, tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang kedua. Faqad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza jalasa litasyahudi, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila duduk untuk bertasyahud, wa doa yadahil yumna ala fakhidhil yumna, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra, kemudian meletakkan telapak tangan yang kiri di atas paha kiri. Wa kana yabsutu asabi' yadayhi al-yusra, kemudian beliau membentangkan jari jemari kedua tangan, jari jemari tangannya di jari jemari tangannya ala fakhiri, di atas pahanya. Jadi yang kiri di atas paha kiri. Muwajjahatun ru'usaha ilal qiblah, dan menghadapkan ujung-ujung dari jari jemari itu ke arah kiblat. Amal yumna, adapun yang bagian kanan, fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ru'ya anhu fi asabi'iha thalatha kaifiyat. Adapun tangan yang kanan dalam hal jari jemarinya beliau, ada tiga cara. Jadi penjelasan yang pertama, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud, meletakkan tangan kanannya di paha kanan. Ya, ini tangan kanan di paha kanan. Kemudian wada'a kaffah, ya, al-yusra. Kemudian meletakkan telapak tangan yang kiri. Bukan tangan ya, telapak tangan yang kiri. Ala fakhidhihil yusra, di atas paha kiri. Nah, ini paha misalnya, ini paha meletakkan begini. Kemudian ya, wa kana yabsutu asabi yadahil yusra ala fakhidhihi, kemudian menghamparkan jari jemari tangannya tersebut, ya, yang kiri di atas paha kiri. Jadi tidak begini. Ini kalau begini tidak menghampar, tapi maksudnya menghampar begini. Muwajahatan ru'usaha ila qiblah, kemudian menghadapkan ujung-ujung jarinya ini ke arah kiblat. Bisa dibayangkan ketika duduk tasyahud. Jadi ini terhampar, ya, ini terhampar, kemudian ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Jadi tidak posisinya ketika tahiyat tasyahud itu tidak posisinya menggenggam tangannya, tetapi dibuka. Ini yang kiri. Ini tangan yang kiri. Adapun jari jemari tangan yang kanan ada tiga cara. Al-kaifiyatul ula, kaifiyah yang pertama, annahu yaqbidul asabi al-arba'ah illa as-sababah. Yaitu menggenggam seluruh jari jemari yang empat kecuali jari telunjuk. Fa innahu yarfa'uha wa yasiru biha ila tauhid. Karena jari telunjuk jari yang diangkat ini, artinya tidak digenggam, tidak begini, tapi diangkat begini, ini mengisyaratkan kepada tauhid. Mengisyaratkan kepada tauhid. La ilaha illallah. Ammal asabi' as-salasa mutawaliyah, adapun jari jemari yang empat ini, tiga diantaranya, al-asabi' as-salasa, tiga jarinya, tiga jari ini nih, tiga jari ini, yang sinsir, binsir, wal ausat. Nah, tiga jari ini. Kelingking, jari manis, jari tengah. Yang tiga jari ini, fa'innahu yadumuha, maka ketiganya dikepal. Ketiganya dikepal. Wa kadzalikal ibham, demikian juga yang ibu jari. Yang ibu jari, yadumuhu ma'ah. Ma'aha. Maka ibu jari ini pun bersama dengan yang tiga jari berikutnya. Hadhihi sifat. Ini sifat yang pertama. Ya. Ini. Kemudian as-sifatu tsaniyah. Cara yang ketiga. Annahu yakbidu salasa. Al-khinsir wa-binsir wal-wasat. Yaitu menggenggam ketiga jari. Kelingking, jari manis, dan jari tengah digenggam. Wa yarfa'u as-sababa, kemudian yang jari telunjuk diangkat, tidak digenggam. Wa yutlaqul ibham, kemudian juga yang jari jemari, ya, jari jemari yang jari ibu jari, yang ibu jari, ya. Wa yatrukuhu maftuhan, dibiarkan terbuka. Ya. Wala yaqbiduhu, dan tidak di genggamkan, tapi di gini. Paham ini? Kaifiyatu tsalitsah, yang ketiga. Annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbidul khinsir wal binsir wal wa yukhlaqul wasat ma'al ibham. Menggenggam jari kelingking, kemudian jari manis. Ya kan? Gitu. Wa yuhlaqul wasat ma'al ibham. Kemudian membuat lingkaran. Alaqah. Dibuat lingkaran. Antara jari tengah dan ibu jari. Jari tengah dan ibu jari. Paham ini? Wa yaj'alahuma kal halaqah. Maka keduanya, jari tengah dan ibu jari ini seperti lingkaran. Ya, seperti cincin begini. Wayarfa'uha sababah. Wayarfa'uha sababatahu. Kemudian mengangkat jari telunjuknya. Jari telunjuknya diangkat. Walayak apa? Hadihi hiya sifatu thalitha. Ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Paham ya? Jadi yang pertama begini, ya kan? Yang kedua begini. Yang ketiga begini. Ya. Ini ketika tasyahud awal ataupun tasyahud kedua atau tasyahud akhir. Qala fa fi kulli al-kafiyah takunu sababah marfu'ah. Maka untuk setiap cara itu tadi, ketiga cara itu tadi, telunjuk senantiasa diangkat. Telunjuk senantiasa diangkat. Artinya tidak menggenggam gitu, diangkat. Wa inna makhtalaful kaifiyat fima ada sababah. Dan yang ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan tata cara yang berhubungan dengan jari telunjuk. Adanya khilaf itu terkait dengan adanya keadaan jari telunjuk tersebut. Aliman anna kulla hadir kaifiyat minas sunnah. Ya. Yang kita tahu bahwasannya setiap kaifiyat ini, tiga cara kaifiyat tadi semuanya hukumnya sunnah. Walau annahu basato asabi yadahul yumna mislu yusra wa maddaha fa innahu la haraj alaihi fi dhalik. Maka seandainya jari-jari itu ada yang dihamparkan, ya, jari kanannya seperti jari yang kiri pada paha kiri, maka yang demikian itu tidak mengapa. Karena apa? Karena hukum membentuk kaifiat tangan kanan ini hukumnya sunnah. Bukan kaifiat yang wajib yang harus dilakukan sebagaimana ketentuan syariat. Li'annahu yakunu tarikan li sunnah, tarokan li sunnah, karena kadang-kadang sunnah itu bisa ditinggalkan. Walaisa tarokan li wajib, dan bukan, ya, yang perkara ini bukan perkara yang wajib. Ya, kadang-kadang wajib misalnya. Tumma inna sababa, sesungguhnya jari telunjuk itu la syakka bi annaha takunu marfu'ah. Tidak ragu lagi posisi jari telunjuk itu senantiasa dalam keadaan tegak. Fi kulli kaifiyat, di dalam setiap kaifiyat. Di dalam setiap cara yang dicontohkan oleh kaifiat yang tadi dicontohkan oleh Nabi SAW. Lakin, akan tetapi, hal yuharrikuha, apakah jari telunjuk itu nanti digerak-gerakkan, au la yuharrikuha, atau tidak jari jemari itu digerak-gerakkan. Au yuharrikuha tarotan, atau kadang-kadang digerakkan, wa yaskunuha tarotan, atau diam. Ya, diam, kadang-kadang diam. Al ulama lahum arba'ah aqwal, maka para ulama ada empat pendapat terkait menggerak-gerakkan telunjuk jari ketika tasyahud. Faminhum, di antaranya para ulama man yaqul, ada yang berpendapat yuharrikuha daiman fi kulli julus. Jadi selalu digerak-gerakkan ketika posisi tasyahud. Digerak-gerakkan. Kemudian wa minal ulama, kemudian sebagian ulama lainnya man yaqul, ada yang mengatakan berpendapat yaskunuha fi kulli julus wala yuharrikuha. Maka pendapat yang kedua berpendapat jari jemari itu dalam keadaan tidak digerak-gerakkan. Ya, tidak digerak-gerakkan selama dalam posisi duduk. Tidak digerak-gerakkan. Jadi yang pertama tadi apa? Digerak-gerakkan terus. Yang kedua, tidak digerak-gerakkan. Yang ketiga, wa minhum yaqul, pendapat yang ketiga dari para ulama, yuharrikuha inda doa. Digerakkan ketika doa. Isyaratan ila tauhid. Sebagai isyarat tauhid. Isyarat tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdoa itu digerakkan. Seperti misalnya kalimat Allahumma shalli ala Muhammad gerak. Wa ala ali Muhammad gerak. Allahumma lafaz tasyahud itu ada doa-doanya, doa bersalawat itu digerak-gerakkan. Jadi ketika Allahumma shol salawatnya Allahumma salli ala Muhammad agra wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad agra. Jadi itu sebagaimana yang kalau tidak salah saya baca Syekh Ibnu Utsaimin juga seperti itu menjelaskan tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk. Kemudian yang keempat, wa minhum man yaqul, sebagian lagi para ulama berpendapat yuharrikuha indama yaqul asyhadu alla ilaha illallah, yaitu digerakkan jari telunjuk ketika bacaan asyhadu alla ilaha illallah thumma yaskunuha. Nah, ini yang sering banyak kita temui. Jadi orang menggerakkan jari telunjuk ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus diam aja gitu. Biasanya dari kalangan Nahdiyin, ya kan? Jadi jari telunjuknya dikeluarkan itu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Paham ya? Sekarang riwayatnya dari kalangan Nahdiyin kok enggak di, ketika dia membaca Allahumma sholli ala ketika membaca attahiyatu lillah dan seterusnya, dia kok enggak nunjuk jari. Dia membaca attahiyatu lillah, dia kok enggak mengangkat telunjuknya. Tapi begitu dia membaca asyhadu alla baru keluar. Telunjuknya baru diangkat. Nah, ini cara yang keempat. Artinya di dalam permasalahan jari telunjuk ini, itu ada empat pendapat. Ada yang berpendapat tidak digerak-gerakkan. Seperti kalau ulama sekarang, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah tidak menggerakkannya. Kedua pendapat, menggerak-gerakkannya selama duduk. Pendapat ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau ulama sekarang. Kemudian yang ketiga, menggerakkan ketika doa. Itu yang saya baca pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Cuman saya lupa di kitab mana. Di Liqa Bab Maftu atau di mana? Saya lupa. Kemudian yang ketiga, nah ini pendapat ulama yang mana saya tidak tahu. Menggerakkan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi baru ditegakkan jari jemari itu ketika lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Fala fahadhihi arba'atu aqwal. Ini adalah empat pendapat. Fi tahrikis sababah, di dalam menggerakkan jari telunjuk. Lakin al arjah, akan tetapi yang paling rajih ini pendapatnya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Wallahu a'lam, ya. Allah yang Maha tahu, annahu yuharrikuha indal lafdzil jalalah, yaitu menggerakkannya ketika lafdzul jalalah menyebut nama Allah. Attahiyatu lillah. Itu kan? Wa shalawatu. Saya jadi lupa. Ya, pokoknya ada kalimat lafdul jalalah itu gerak. Ada lafdul jalalah, gerak. Ada lafdul jalalah, gerak. Sawa'un fi tasyahud au fi du'a isyaratan ila tauhid. Baik dalam tasyahud maupun dalam doa. Jadi digerakkan kalau menyebut di situ tersebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat beliau. Sebagai apa? Sebagai bentuk mengisyaratkan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Qala amma qauluhu aqada salasatan wa khamsin, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat simpul 53, fahadhihi tariqatu hisabiyah indal Arab. Maka ini adalah tarekatnya atau tata cara hisabiah, perhitungan. Ya. Di kalangan orang Arab. Yusammunaha hisabil asabi', yang disebut dengan hisab al-asabi, menghitung jari jemari. Au jadwalul asabi, atau jadwal jari jemari. Wa nahnu la na'rifuha, dan saya, kami, maksudnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tidak mengetahui ini. Jadi beliau tidak tahu ini apa perhitungan seperti ini. Walam nata'allamha, dan kami pun tidak mempelajarinya. Wa mazala talabatul ila waqtin qaribin yasta'milunaha fi hisabil fara'id. Bagi penuntut ilmu, dalam waktu yang dekat ia akan menggunakan ya, sebagai bentuk untuk menghitung fara'id. Mungkin ada caranya ya, orang-orang Arab dulu. Seperti kalau Cina ada istilahnya dengan menghitung apa? Lip cimpoa, apa namanya? Sepoa, ya sepoa itu kan ada cara. Kemudian orang Arab mungkin ada cara juga, ya. Wallahualam. Orang Indonesia juga ada cara juga kan, menghitung jari itu. Ada yang tahu? Menghitung jarum? Ya mungkin ada tradisi-tradisi tertentu yang bisa dihitung sebagai apa istilahnya apa isyarat atau tanda penghitungan jari. Kalau yang itu, kalau yang matematika, jari matika itu apa? Itu apa? Itu kan kode juga kan untuk menghitung berapa kali berapa, tinggal jarinya diginikan nanti akan ya, ada yang pernah belajar? Sempoa. Bukan, ini ada lagi jari matika. Ada jari matika, metode jari matika. Yang jelas kalau musim kampanye hati-hati ngacung-ngacungkan jari. Qala li'annahum lam yakunu yaktubuna arqamul hisab anzaka, karena yang demikian itu tidak tercatat, nomor-nomornya itu tidak tercatat. Walam yakun ladaihim aqlam, dan tidak ada di depannya itu kemudian pena juga tidak ada. Fakanu yasta'miluna jadwalul asabi, maka mereka menggunakannya ketika menggunakan jari jemarinya itu sebagai bentuk rumus jadwalul asabi, rumus-rumus jari jemari. Ya, ada formulanya begitu. Saya terjemahkan jadwalul asabi, formula jari jemari. Metodenya. Fala wa yahsibuna bil asabi, kemudian mereka menghitung dengan jari jemarinya. Wa qad dzakara as-Sanani fi Subulus Salam, dan yang demikian telah Al-Imam As-Sanani telah menyebutkannya di dalam kitab Subulus Salam, annamudzajan min hisabil asabi, yaitu semacam metode dalam menghitung jari jemari, fi syarhi hadzal hadits, ketika mensyarah hadis ini. Mungkin bisa diperiksa nanti ya. Saya tidak sempat tadi buka Subulus Salamnya. Coba nanti bisa dicek di Subulus Salam pendapat dari Al-Imam As-Sanani ini. Tadi saya tidak sempat waktunya untuk membuka Subulus Salam. Wallahu a'lam bishawab, itu di antara posisi tangan ketika seseorang sholat dan dalam posisi tasyahud atau posisi tahiyat, at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir. Yang jelas tangan jari jemari kiri ada di paha sebelah kiri, kemudian dalam keadaan terhampar ujung-ujung daripada jari jemari itu menghadap ke kiblat. Kemudian jari jemari tangan ada tiga cara. Ada yang digenggam semua, kemudian yang jari telunjuk ditinggikan atau diluruskan. Kemudian cara yang kedua, jari telunjuk diluruskan, kemudian ibu jari dibuka, dan yang tiga jari, jari tengah, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah digenggam. Kemudian cara yang ketiga, yaitu jari kelingking, jari manis, jari kelingking dan jari manis digenggam, kemudian jari tengah dan ibu jari dilekatkan sehingga membentuk lingkaran. Kemudian telunjuk diangkat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk